Dan kita sekarang sudah hadir bintang tamu kita. Saya akan panggilkan. Beliau adalah seorang pemenang ajang pencarian bakat. Subhanallah ya. Ini teman karib saya. Bahkan saking karibnya saya pernah satu kamar dengan dia. Waduh. Ya, karena satu apartemen ya, insyaallah ya. Subhan. Saya dulu pernah tinggal satu apartemen sama beliau. Cuma saya di paling bawah, basement, dia di atas. pemenang acara Dai Muda Antv tahun 2012. Kemudian beliau sekarang kuliah di PT IKI ya. PT IKI di Pasar Jumat. Kemudian punya cita-cita menjadi seorang menteri agama. Subhanallah. Jangan kayak kemarin ya, menteri agamanya ya. Kalau kemarin ketangkep. Kita panggilkan. Inilah dia yang lahir di Pangkalan Brandan 3 September 1990. Nah, kita enggak saya kasih tahu umurnya, tenang aja, Ustaz. Kita panggilkan Ustaz Azhari Nasution. Iya, kami panggil Ustaz Azhari untuk naik ke atas panggung. Kemudian ada seorang artis yang kita kenal, alhamdulillah sekarang sudah hijrah, sudah beberapa tahun, nanti kita tanya berapa tahun sudah hijrah, alhamdulillah sudah istiqomah memakai hijab. Kita panggil seorang istri dari Rifki Balwell, Rifki Balwell dengan satu orang anak yang bernama Arsen Rafa Balwell. Betul, nama saya juga Ambia Dahlan Balwell ya. Kalau saya bukan Balwell, Bawel. Kita panggilkan Risti Tagor Harahap. Subhanallah, silakan untuk naik atas panggung. Subhanallah, jalannya aja enak dilihat, kan? Oh, sama-sama orang Medan ternyata ya. Yang satu Harhab, yang satu Nasution. Subhanallah, ya. Kalau saya Sima Tupang, siang malam tunggu panggilan. Sima Tupang, ya. Mohon maaf saja, di sini ya. Oh, di sini ya. Saya ke sini. Silakan. Oke. Ada mic satu lagi. Mic satu lagi. Bismillah. Baik, sudah ada dua bintang tamu di depan kita. Subhanallah. Ini yang satu Harahap, Risti Tagor Harap, yang satu Ustadz Azhari Nasution. Ya, kalau saya Ambia Dahlan Situmorang. Situ monyet apa orang? Astagfirullahaladzim, saya astagfirullahaladzim. Enggak bercanda, Ustaz. Nah, Sima Tupang. Sima Tupang apa? Siang malam tunggu panggilan. Siang malam tunggu panggilan. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kegiatannya? Manggilnya apa ya? Iya, Mbak. Kakak, ayah kakak, saya jadi gugup saya, nggak biasa-biasanya begini. Astagfirullahaladzim. Mbak ya, Mbak Risti Tagor, ternyata kelahiran Jakarta ya, cuma marganya saja Harahap, tapi kelahiran Jakarta. Iya, jadi lahir besarnya Jakarta, tapi papa aslinya dari Medan. Oh gitu ya. Subhanallah. Ustaz Azhari, kelahiran? Kelahiran Medan. Kelahiran Medan. Oh, udah dilahirin waktu itu ya? Udah. Dilahirin apa di dari telur? Subhanallah. Beliau berdua sengaja kita undang kemari karena memang ada beberapa hal yang kita akan gali dari beliau berdua ini. Subhanallah, mudah-mudahan dari beliau berdua bisa menginspirasi kita, juga bisa memberikan motivasi buat kita. Sebenarnya apa esensi dari Al-Qur'an dan apa yang berkaitan dengan kegiatan mereka khususnya di bulan Ramadan ini yang berkaitan juga dengan Al-Qur'an. Karena tema kita hari ini adalah seleraku, sensasi lezatnya Ramadan bersama Al-Quran. Begitu ya. Kakak Risti ya. Subhanallah, ganti lagi tadi Mbak, sekarang Kakak. Kegiatannya apa ya sekarang di Ramadan ini? Aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masih semangat ya. Padahal udah jam-jam dekat buka loh ini. Puasa semuanya? Alhamdulillah, insyaallah. Oke, tadi pertanyaannya apa, Kak? Kegiatan Ramadan ini gimana? Oke, kalau aja? Kegiatan, alhamdulillah masih seperti tahun lalu. Masih syuting sinetron Anak-Anak Manusia di RCTI untuk sahur. Oh, iya. Masih terus juga memang tetaplah tugas awalnya mengurus anak sama suami di rumah. Oh, gitu ya? Alhamdulillah. Anaknya sudah... 3 tahun sekarang. 3 tahun ya? Berarti waktu itu nikah muda ya? Iya, umur 21. Waktu 21 ya? Tuh, makanya nikah, yang belum nikah. Iyakunul fuqara'a yughnihimullah min fadli. Kalau orang miskin, dia nikah, Allah akan berikan karunianya. Itu surah An-Nur itu. Betul enggak? Betul. Ini sambil dakwah juga nih. Ini MC yang dakwah juga nih ya. Bagus juga ya. Cakap juga nih, subhanallah. Ustaz Azhari, kegiatan apa Ustaz sekarang Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta Allah. Antal Ahad, antas Samad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الله حفظ القران semuanya alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Baik, kegiatan apa Ustaz? Sama kayak antum, kita sering kumpul-kumpul bareng. Oh, iya. Ini pura-pura enggak kenal. Iya, iya. Di beberapa stasiun TV Ustaz. Sekarang sebagai apa? Pengisi acara apa aja? Lebih ke ini. Tabligh ya, Tabligh Akbar. Tabligh Akbar ya. Di saya di Da'i TV. Tahu Da'i TV? Da'i ya. Da'i TV. TV itu TV non muslim. TV non muslim tapi beliau dakwah di TV non muslim. Subhanallah kan? Tapi luar biasa Ustaz. Subhanallah. Ini yang backupnya Dutch Bank. Ya, bank dari Belanda. Tapi mereka punya antusias dan toleransi yang luar biasa. Satu-satunya TV walaupun non muslim tapi enggak ada gosipnya, enggak ada iklannya, enggak ada cerita politiknya. Enggak ada tayangannya juga kan? Ada. Besok insyaallah di Tabligh Akbar RCTI ya. RCTI. Subhanallah. Itu sebagai apa? Ini yang megang kamera. Puas. Karena saya memang biasa kita sambil humor saja sih, jangan terlalu serius juga kan. Karena beliau teman karib saya, begitu dekat dengan saya. Memang tiap hari kita bertemu dengan saya dengan Ustaz Azhari. Kebetulan kami dulu sama-sama di Dai Muda Antv karena beliau juaranya, karena saya ya paham lah. Situ pasti udah mikir nggak mungkin kayaknya kalau dia juara gitu ya. Seuzon, ayo. Subhanallah. Nah, untuk Mbak Rizky Tagor ya. Kalau seandainya setiap hari kan syuting, ngurus anak. Kalau syuting tuh mungkin waktu syuting lebih banyak atau ngurus anak lebih banyak suami istri? Untuk sekarang ini memang waktu syuting lebih banyak kayaknya ya, oh, gitu. Dibandingin di rumah gitu. Oh, syuting juga bareng suami juga ya? Iya, alhamdulillah doanya dijabah sama Allah, syutingnya bareng sama muhrim sendiri. Alhamdulillah. Subhanallah. Terus makna Ramadan tuh buat Mbak Risti apa? Ya buat aku maknanya luar biasa ya. Yang pasti kita sadarin hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada dalam 1 tahun. Jadi aku dan keluarga berusaha untuk tetap bekerja tapi juga tetap maksimalkan lagi ibadahnya dibandingin hari-hari yang lain gitu. Jadi memaknai sahurnya, buka puasanya, gak cuma itu tapi kita selalu manfaatkan waktu di mana pulang syuting biasanya kan jam 12. Nah di situ waktunya biasanya aku sama suami bisa tarawih, kita bisa baca Quran, terus juga memang kita berusaha untuk bisa sholat sunnah sama-sama. Gimana caranya supaya waktu yang sempit itu bisa dimanfaatin dengan nikmat Ramadan. Subhanallah. Dalam waktu yang sempit masih bisa memanfaatkan waktu untuk beribadah juga, bahkan dengan keluarga, subhanallah. Ustaz Azhari, Masya Allah, subhanallah. Ustaz Azhari ini umurnya belum terlalu tua. Saya dengan Ustaz Azhari ini terpaut 8 tahun ya, 8 tahun sampai 9 tahun. Tapi dengan umur yang muda, tapi keilmuan yang sangat luas. Saya akui sendiri, saya temannya sendiri, saya paham. Ustaz Azhari ini keilmuannya subhanallah. Karena memang tiap hari, selain qiraatul Quran, qiraatul kutub. Amin ya Allah subhanallah. Selain pengisi acara di beberapa TV, Ustaz Azhari, kuliah sekarang gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Sekarang kuliah di, tadi disebutin ya, Perguruan Tinggi Ilmu Quran PTIQ ya? PTIQ. Jadi masih satu platform sama AQM. Oh. Iya, Al-Quran Learning Center. Jadi sama-sama khusus ya menitik beratkan kepada Al-Quran. Di sini ada teman-teman Kigen. Oh iya. ada teman-teman Lazis juga. Lazis. Ya, bagi teman-teman yang mungkin belum ikut, kalau mau tahu nanti coba deh, luar biasa. Insyaallah kita juga yang isi ya. Subhanallah. Insyaallah. Subhanallah. Ustaz Azhari ini dari daerah. Daerah. Bukan asli Jakarta aslinya. Medan. Aslinya Medan. Ayah Medan, ibu Aceh. Ibu Aceh. Ibu Aceh. Berarti Anda? Saya manusia. Manusia. Iya. Manusia. Azhari Nasution, subhanallah. Saya sebenarnya dengan Ustaz Azhari ini banyak kisah-kisah yang menarik dengan beliau. Ya, tapi saya enggak mau ceritain ya, rahasia ya gitu ya. Nah, saya enggak nanya ke Ustaz Azhari lagi. Saya akan nanya lagi ke Mbak Risi Tagor. Kita tahu. Nanti Ustaz Azhari abis ini tausiah ya. Karena materinya ada di Ustaz Azhari. Saya tanya ke Mbak Risi Tagor. Kita tahu kan Mbak Risi Tagor nih seorang artis yang dulunya tidak menggunakan hijab. Ini pemaknaan antara hijab dengan jilbab juga berbeda kan Ustaz Azhari ya. Kalau jilbab itu syaubul mustamilu 'alal jasadi kulli. Betul. Jadi sesuatu yang menutup seluruh. Itu jilbab. Tapi kalau hijab lebih identik sesuatu yang menutup bagian kepala sampai dada. Betul. Hanya saja di Indonesia orang sudah ketelan duluan kalau hijab itu ya jilbab. Betul. Padahal berbeda antara jilbab dengan hijab. Kalau jilbab itu di dalam Al-Qur'an ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Jadi berbeda dengan hijab. Jilbab berbeda dengan hijab. Kalau jilbab menutup semua, kalau hijab hanya beberapa saja gitu ya. Jadi kalau orang yang berjilbab sudah pasti berhijab insyaallah. Iya. Insyaallah. Tapi sekedar berhijab saja enggak nutup yang di bawah. Tapi itu ikhtilaf. Iya. Tapi itu ikhtilaf. Oke, baik. Kita yang kita tahu nih Mbak Risti ini kan dulunya tidak berjilbab, tidak berhijab. Nah, faktor apa atau pasti ada tantangannya kan? Orang untuk mengarah ke arah yang lebih baik pasti ada tantangannya. Juga nih ada faktornya kenapa bisa hijrah ke situ kan? Bisa diceritain? Boleh. Terima kasih ya. Jadi awalnya pasti tahu ya, aku ibaratnya kalau dulu tuh masih jahiliyah banget, bajunya masih terbuka gitu kan ya, masih tidak seperti sekarang. Dan dulu ngerasanya itu bagian dari pekerjaan, makanya nggak pakai jilbab gitu kan, makanya tidak menutup aurat karena belum menutup seluruhnya, karena yang namanya jadi aktris atau aktor itu kita jadi kertas putih, kita nggak bisa tentuin kita mau jadi seperti apa. Nanti misalnya karakter aku tomboy, pakaian aku, cara berbicara dan bergerak aku jadi seperti perempuan yang tomboy misalnya. Terus nanti misalnya aku jadi dari pedesaan ke Pangdua gitu kan, jadi hanya mengikuti karakter. Begitu juga misalnya kalau di TV kan kalau pakai jilbab kesannya kayaknya pesantren, padahal sebenarnya itu adalah hal yang wajib gitu kan. Jadi ya aku ikut pakai jilbab karena perang, sampai akhirnya di titik tepuk tangan dong. boleh subhanallah, alhamdulillah, sampai di titik aku pengen tahu, rasanya pengen sekali tahu sebenarnya apa sih dalam Al-Quran yang mewajibkan kita untuk menutup aurat. Akhirnya aku coba untuk ikut pengajian, terus juga aku juga bertanya dengan ustadz, bertanya dengan, karena lingkungan keluarga aku itu bukan lingkungan keluarga yang sudah menutup aurat. Jadi sampai detik ini masih baru aku sih di rumah yang pakai jilbab gitu. Jadi aku yakin bahwa hidayah itu sebenarnya memang sudah selalu Allah turunkan, hanya kita buka atau tidak gitu. Betul. Jadi kebetulan aku sadarnya setelah beberapa tahun kok berturut-turut syuting sinetronnya selalu harus pakai jilbab. Okay. Jadi aku bilang apa Allah menunjukkan sesuatu buat aku gitu. Sampai di sinetron 2 tahun yang lalu awal aku pakai jilbab, aku syuting sinetron dalam Mirhab Cinta. Oh, saya waktu itu main juga. Iya. Dimana di situ? Main becekan. Di situ ceritanya aku sahabat aku ini nggak pakai jilbab. Terus aku karena aku sudah pakai jilbab, aku tanya kamu kapan pakai jilbabnya? Oh, gitu di ya? Dialognya kan. Yeah. Sementara aslinya aku belum pakai jilbab. Yeah, dia bilang jilbabin hati aja gitu. Jadi itu kan. Dan itu kebanyakan yang dibicarakan oleh perempuan yang tidak berjilbab. Gitu. Aku mau jilbabin hati aku dulu sebelum wajah aku gitu. Iya, benar. Akhirnya sementara karena aku sudah berhijab, tapi itu di dialognya aku harus ngomong ke dia. Yeah. Aku bilang nggak boleh, aku nggak setuju karena hijab itu menutup. Maka kamu nanti menutup hati kamu, dibilang. Jadi sebenarnya dengan kamu belajar menutup aurat kamu secara perlahan, secara tidak langsung akhlak kamu pasti akan ikut menjadi lebih baik. Okay. Itu kayak ditampar rasanya aku yang ngomong. Tapi itu kata-kata itu seperti diturunkan Allah untuk aku sebenarnya gitu kan. Jadi banyak mikir. Udah gitu pada zaman itu sholatnya masih bolong-bolong. Yeah. Aku bahkan belum bisa baca Al-Qur'an. Benar-benar yang masih. Tapi sekarang sudah. Sekarang masih belajar terus, masih terus belajar karena memang aku yakin Allah sangat mencintai proses gitu ya. Ada hubungannya dengan suami? Suami kan Arab ya? Iya, suami Arab. Arab ya. Ada hubungannya dengan keluarga suami ini faktor Arab mungkin jadi kita lebih wah, keluarganya nih Arab biasanya kan berkerudung gitu kan, berhijab, berjilbab. Ada faktor itu juga? Betul. Jadi pada saat itu semuanya barengan. Dari adegan aku diajarkan untuk lebih mengetahui Islam, lebih tahu bahwa kewajiban seorang wanita muslim itu apa. Di satu sisi tiba-tiba ada undangan kawinan yang ditulisannya wajib menggunakan jilbab. Aku bingung, harus pakai jilbab gimana nih, aku bingung. Akhirnya dari situlah mulai belajar gitu. Tapi akhirnya setelah aku ngejalanin, aku ngomong sama suamiku, aku bilang aku mau pakai jilbab. Dia malah bilang, kamu yakin? Kata dia, kalau aku pasti senang sekali kamu pakai jilbab, tapi jangan sampai kamu buka. Kata dia. Gitu ya. Karena nanti pertanggungjawaban kamu itu sama Allah besar sekali, dia bilang. Akhirnya jadi aku harus apa? Dia bilang, ya kamu belajar baca Al-Quran, benerin lagi sholatnya, dan juga memang banyak-banyak apa ya yang harus aku pelajari untuk menjadi muslimah yang sebenarnya. Akhirnya aku belajar, aku bilang sama dia, bismillah aku siap, dan alhamdulillah jawaban yang paling membahagiakan adalah suamiku bilang, alhamdulillah suami mana yang tidak mau istrinya berhijab. Subhanallah, boleh tepuk tangan. Dan kita sudah kehadiran guru kita, subhanallah, silakan Ustaz Bendri Jaisur Rahman, subhanallah, sudah kita tunggu-tunggu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz, silakan Ustaz. Subhanallah, kita sudah kehadiran satu orang lagi narasumber kita, Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Kebetulan habis juri Ustadz ya, habis juri di Hafiz Quran Trans 7. Ini boleh disebut ya, karena ini off air ya. Nggak boleh. Oh baik. Subhanallah, tadi kita dengar cerita, sekilas cerita dari Mbak Risti Tagor, yang alhamdulillah sudah beberapa. Jadi nikah dulu baru berhijab ya? Iya, anakku umur 1 tahun baru aku memilih, akhirnya berhijab. Tantangan yang terberat apa? Mungkin orang banyak bahas soal pekerjaan kali ya. Betul. Karena orang pasti mikir, sampai suamiku bilang, tapi nanti kamu pasti kerjaannya sedikit loh, sinetronnya nggak bisa kayak dulu, dia bilang. Aku bilang nggak apa-apa, aku masih belajar Islam dan aku yakin rezeki itu nggak akan pernah ketukar. Allah pasti sudah menaruh porsinya masing-masing. Jadi mau aku berjibab atau tidak, aku hanya yakin pasti kalau di jalan Allah akan lebih mudah. Dan ternyata ada satu cerita waktu aku mau pakai jilbab, itu aku nonton iklan Sunsilk-nya Mbak Ineke Kusarawati. Oh iya. Yeah. Aku bilang, itu aja Mbak Ineke pakai jilbab aja bisa iklan shampoo. Dan ternyata alhamdulillah tahun ini iklan ya. Aku iklan Sunsilk shampoo dan aku menggunakan jilbab. Jadi aku bilang ternyata memang enggak usah khawatir, Allah pasti mendengar doa-doa umatnya. Subhanallah. Iya. Sama kayak aneh kemarin. Ini berhijab. Iklan juga. Shampoo juga. Cuma enggak pakai jilbab. Ustaz Bendri agak pakai ini, agak biar dekat. Iya. Subhanallah, kita sudah kehadiran satu narasumber lagi, Ustaz Bendri Jaisur Rahman. Beliau tinggal di Lubang Buaya, Ustaz. Tinggal di Lubang Buaya. Agak sangar rumahnya. Agak sangar, saya ngeri juga nih. Jangan salah ngomong, terketerku. Salah ngomong. Oh, iya, jangan, Jarot. Saya disuruh tausiah di Sulawesi Tengah, gak mau. Di Palu. Gak enak kan, tausiah di Palu. Assalamualaikum, Juger. Assalamualaikum, Juger. Subhanallah. Beliau juga, alhamdulillah, sudah menikah, Ustaz ya. 4 istri dan 1 orang anak. Oh, salah, terbalik. 1 istri dan 4 orang anak. Subhanallah, saya lupa, Amir. Hati-hati nih, bacanya. Kemudian beliau pendidikan di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, kemudian Fisip UI dan Ma'had Usman bin Affan. Beliau juga aktif sebagai mubalik, konselor anak dan keluarga, serta konselor pernikahan. Beliau juga aktif di staf pengajar di Ar-Rahman Pre-Wedding Academy. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Ramadan Ustaz apa aja? Tilawah Quran, ya, sholat taraweh, subhanallah. Ya. Puasa pasti Ustaz ya? Ya puasa kadang-kadang. Ya kadang pas siang doang, malam enggak. Oh gitu ya. Iya kadang-kadang. Malam doang enggak. Ya kan kadang-kadang itu namanya. Kan, subhanallah. Plesetan diplesetin lagi kan? Iya. Hati-hati nih ngomong nih sekarang kalau Ustaz Bendri. Subhanallah. Ustaz, di tengah-tengah kita nih, di samping Ustaz juga ada narasumber juga, bintang tamu. Iya. Di samping kita ada Ustadz Azhari, beliau finalis Dai Muda Antv, juara. Kemudian ada Mbak Aristi Tagor, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini sudah hijrah dari sebelumnya tidak berhijab, alhamdulillah sekarang sudah berhijab Ustaz. Ini enggak udah enggak hijrah-hijrah. Alhamdulillah, ini susah nih kalau berhijab Ustaz. Tapi luar biasa, saya terinspirasi tadi dari ceritanya. Iya. Sebab banyak orang yang beranggapan dengan hijab maka terhijablah kesuksesan dunianya. Betul. Padahal tidak. Dengan hijab sesungguhnya bukan cuma sukses dunianya, tapi akhiratnya insyaallah. Maka berbahagialah Anda para akhwat yang senantiasa menutup auratnya dengan hijab. Insyaallah. Subhanallah. Takbir. Subhanallah. Ustadz Benri Jaisur Rahman. Ustaz. Ini kebetulan kita temanya sensasi lezatnya Ramadan bersama Al-Qur'an. Artinya berkaitan Ramadan ini berkaitan dengan Al-Qur'an, Ustaz. Gini, Ustaz. Bagaimana cara remaja merasakan kelezatan berinteraksi dengan Al-Qur'an? Cara remaja? Menurut Ustaz, agar lebih nikmat gitu ya berinteraksi dengan Al-Qur'an tuh di, khususnya di bulan Ramadan, gimana tuh? Ya sebenarnya kan Ramadan ini kalau kita lihat pertama fungsinya itu dosanometer, alat penakar dosa. Orang kalau yang hatinya sakit kotor ya, kalabal rona ala kulubihim, yang ada ron itu ya, itu terasa kalau baca Qur'an pengennya cepet-cepet. Makanya indikasi pertama bahwa hati sakit itu kelihatan pas baca Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung nonton sinetron catatan hati seorang istri, kan gitu ya. Ya karena jomblo atau anak-anak manusia. Catatan hati seorang jomblo kan gitu ya. Kalau anak-anak manusia ya, anak manusia ya. Ganteng-ganteng serigala. Iya, ganteng-ganteng sering gila kan gitu ya. Aduh. Nah, ini banyak yang kalau hatinya udah kotor itu indikasi pertama itu. Jadi saya dulu selalu mikir gini, kalau saya pribadi ya, waktu saya dulu lah ya, dulu kalau masih waktu ini, masih terong-terongan mirip Dude Herlino. Dude Herlino. Sekarang kayak dudang itu enggak enak. Dudang. Nah, dulu saya mikirnya adalah karena ini berkaitan dengan hati yang bersih, maka kalau lagi baca Quran pengen buru-buru, nih hati lagi kotor. Lantas gimana caranya? Pertama, paksain. Paksain, emang enggak enak. Paksain, ibarat kata kotoran ini gak bisa disemprot pakai air sekedar yang namanya semprotan air biasa. Apalagi semprotan cipratan buat kita bersihin lap, itu gak, harus pakai water cannon. Karena udah keraknya luar biasa, disemburnya harus kencang. Cara nyemburnya itu apa? Bacanya paksa, emang gak enak. Maka Ramadan ini sebenarnya ada yang kita bedain. Ya Ustadz kenapa ya? Saya kok baca Quran pengennya buru-buru banget ya. Betul. Tapi kok baca komik ini, baca buku ini, novel ini, bacanya saya syahdu batau tahu udah azan maghrib. Betul. Tahu udah azan maghrib aja ya. Nah ini yang kenapa? Apalagi karena bacain aib orang Ustadz. Iya. Masa gitu ya. Nah ini yang terjadi yang sering banget. Makanya pertama, yakini Quran ini punya mukjizat sebagai alat penakar dosa. Maka bagi hatinya kotor memang enggak bisa. Ya. Dosa maksiat akan menyebabkan Quran susah nempelnya. Mungkin sempat hafal Quran. Tapi yang terjadi adalah setelah itu hilang lagi. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu ketika hafalannya hilang, dia langsung dinasihati Imam Waqi, innal ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Sungguhnya ilmu itu cahaya, kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i, dan cahaya Allah dalam hal ini Al-Qur'an tidak akan nempel kepada perilaku maksiat, kepada pelaku maksiat. Enggak akan nempel. Ya dia langsung hafalan 3 kitabnya hilang. Ya kalau kita kan enggak hilang-hilang karena enggak ada hafalannya kan gitu ya. Makanya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah ya gitu. Nah ini jadi patokan pertama itu. Kalau ini pertama, paksain. Yang kedua, kalau udah paksa hati bersih, maka enteng. Nah, tinggal bagaimana merasakan lezatnya, mari kita tenggelam ke dalam samudra Al-Quran. Kalau sekedar di permukaannya aja, kita cuma ngelihat ya tadi, datar, lautan biru aja. Kita nggak tahu kalau dalam samudra itu ada apa aja. Ada mutiaranya, ada apa lagi? Apa aja sih dalamnya, ada ikan Nemo. Oh, ada kandungan minyak ya, 9 bulan itu keluar biasanya kan. Apalagi kandungan itu pengen banyak mendapatkan mutiara, maka tenggelamlah pertama. Berarti memang kita harus mentadaburi Al-Qur'an. Itu kenapa makanya perintahnya pertama la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Jangan kamu percepat, buru-buru lisanmu untuk mengucapkannya. Saking nih, maaf nih, saya sering ngeritik. Siapa ikut odoj? Odoj. Ikut odoj ada? Odoj, ODOJ ada? Ikut EDOJ insyaallah dapat JODO ya. Apa tuh? Jodoh. Oh, one day ikut one day one juice, ODOJ dapat JODO insyaallah jodoh. Oh. Jodoh. Iya iya. Ya, ya ikut odoj dapat jodoh. Nah, jadi itu sebenarnya buat tempat nyari jodoh jadinya. Ya insyaallah. Nah, saya ngelihat ada kebiasaan untuk ngejar khotam biar kholas ya, ini kadang akhirnya enggak menikmati Al-Qur'an. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim kholas, langsung lapor. Padahal akhirnya gini, kalau itu administrasi sama manusia biarin aja. Biarin aja kalau dibilang, "Mbak, kok sampai jam sekian belum setor juga? Maaf deh saya enggak sempat." Tapi karena ini urusan sama Allah, maka pas malamnya meskipun di luar deadline itu kejar, namanya bacaan nikmatin. Jangan akhirnya ada orang yang karena saking ininya lagi ngaji nih, ada pernah ikut pengajian saya, itu sebenarnya tuh khusyuk banget. Sambil gana bismillah menurutnya alhamdulillah ngaji Ustaz. Lagi nggak, saya lagi ceramah, dia lagi ini, saya bilang lagi ngapain nih Ustaz, laporan laporan sama admin, jadinya dia di Quran yang nggak dapet, pas lagi ceramah juga nggak dapet, setengah-setengah amalannya. Maka saya bilang mendingan kamu dengerin dulu, kamu dapat ilmunya, setelah itu kamu membaca, biarin ke admin yang nggak ngelapor kamu sebagai yang nggak lulus apa hari ini nggak selesai, tapi di hadapan kamu nanti bisa. Berarti pertama apa? Berarti mulai kita mentarik. Pertama enggak usah buru-buru. Ya, enggak usah buru-buru. Jadi nikmatin. Berarti ibadah dinilai oleh Allah, bukan dinilai oleh admin. Betul. Kan? Jangan dilema. Jadi yang penting itu adalah jangan buru-buru. Sesuatu terburu-buru, apalagi sifat istijal. Istijal itu adalah sesuatu yang memang ditunggangi oleh syaitan. Terburu-buru bahkan dalam kebaikan. Ya, sholat, maka Rasulullah melangkah sholat itu disuruh apa? Disuruh tenang, sakan. Ya, disuruh tenang berangkat. Jadi jangan boleh lari-lari ngejar azan. Karena memang perbuatan terburu-buru ada perbuatan yang ditunggangi oleh syaitan. Nikah terburu-buru, ya nyantai aja. Ya, semua sesuatu yang terburu-buru itu ditunggangi oleh syaitan. Kalau kebelet Ustaz? Hah? Kebelet? Ya nyantai aja, bocor ya. Berarti pakai pampers gitu ya. Gitu ya. Iya baik Ustaz, terima kasih subhanallah. Jadi memang ibadah kita benar-benar Allah yang menilai ya. Jadi kita gak perlu terburu-buru dalam membaca Al-Quran, mentang-mentang harus laporan gitu ya. Betul. Malah justru ketika kita sedang mendengar ceramah, kemudian jamaah ada yang membaca Al-Quran, kan kewajiban kita sebenarnya harus mendengarkan Al-Quran kan. Betul. Kita kuliah Al-Quran fastamiaulah kan? Fastamiaulah mendengar. Sedangkan kita apakah penceramah, dia ceramah malah kan? Iya. Nah, ini bagaimana nih urusannya? Nah, ini yang malah kayak repot. Itulah kenapa Rasulullah pernah mengatakan jangan sampai ibadah kita itu sejati mengganggu yang lain. Pernah suatu hari disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad ya, Rasulullah pernah mendapati sahabat itu baca Quran itu masing-masing di Masjid Nabawi itu masing-masing dengan lafaz sesukanya. Ya, dengan lafaz sesukanya disebutkan, ada yang merasa ini dan itu Rasulullah nggak suka, maka ditegur. Kenapa? Jangan sampai bacaan ini ibadah mengganggu yang lain, ya mengganggu yang lain, karena amal itu punya masing-masing, lah punya tanggung jawab, punya tempatnya, likuli amalin makanya ada tempatnya. Maka lagi kita dengerin ceramah, yang mau dengerin ceramah ya udah dengerin ceramah, itu amalnya. Itu amalnya saat itu. Jadi kalau mau tilawah, ada tempatnya. Itu ada amalnya masing-masing. Jadi jangan sampai mengganggu amalan orang lain. Makanya kenapa? Intinya jangan terburu-buru, nikmatin. Kalau kita udah belajar nih, Quran kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Resapi dulu. Dengan nama Allah. Sebut Allah aja kalau hati bergetar, itu luar biasa. Ya. Makanya jangan terburu-buru. Taraweh nikmatin, ini kadang anak muda mohon maaf, taraweh aja nyari yang paling cepat. Betul. Ya survei hari pertama, ya masuk masjid. Betul. Masjid Akal Islam Center. Pengen tawa biasanya dia tuh. Masjid Akal Islam Center, imamnya baca kayak sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Salam masjid gua. Waladdaad. gaulnya lama amat tuh. Langsung diprotes. Pindah karena, besok ya. Karena tadi. Berarti ujian pertama kalau ingin menikmati Al-Qur'an bacanya. Jadi gini, kalau ingin latih baca menikmati terburu-buru, sekarang mulai cari masjid yang justru lama bacanya. Saya pengen melatih hati saya udah bersih apa enggak. Jadi cari surveinya jangan yang paling cepat. Ya, ini 2-3 rakaat 5 menit, mantap. Ini kan kadang gitu ya. Ini jangan. Cari ini subhanallah satu malam satu juz. Cari, nikmati, dahsyat, pikirkan, itu luar biasa. Itu tips pertama. Oke, okay. Terima kasih Ustaz. Saya Mendy Jaya Surahman, subhanallah. Memang kalau kita melihat fenomena anak muda begitu Ustaz. Selalu dia mencari sholat taraweh yang paling cepat. Walaupun rakaat 20 tapi tetap di paling cepat. Bukan rakaat banyak atau dikit, nah, tapi cepatnya dia. Betul. Kadang-kadang dia tertipu, wah gue yang 8 aja ya. Ternyata yang 8 malah lebih lama begitu kan. Dia nyari yang paling cepat. Dan memang ketika Ramadan datang, misalnya anak muda itu, subhanallah Ustaz, beduk Zuhur di masjid dia. Beduk asar di masjid, beduk maghrib di masjid, beduk isya di masjid, beduk subuh di masjid. Yeah, beduknya. Beduknya. Beduknya. Orangnya enggak. Beduk isya di masjid. Beduknya. Subhanallah. Sekarang Ustaz Azhari, Ustaz. Keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, Ustaz. Iya, masya Allah ya. Kalau cerita tentang Al-Quran enggak ada habisnya, Ustaz. Betul. Masya Allah tadi ada satu ilmu dari. Semakin kita baca, semakin pengen tahu gitu ya. Masya Allah. Ada satu ilmu tadi dari guru kita. Jadi kalau mau mendapatkan something dari Al-Quran, maka langkah terminal pertama membacanya dengan pelan dan resapi. Dan Rasul itu kalau Ramadan datang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yalqahu Jibril. Jadi kalau Ramadan datang, Jibril itu datangin Rasul. Buat apa? Sama-sama Jibril membaca Al-Quran, lalu Rasul membaca Al-Quran, lalu malaikat Jibril mendengarkan bacaan Al-Qurannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah ditegur, ya. Kalau ada kelupaan ditegur, bukan dalam artian Rasul itu pelupa, tapi intinya begini, Rasul saja yang makhluk maksum, terpelihara dari dosa, manusia yang sudah dijamin masuk surga, masih didatengin sama malaikat Jibril untuk baca Al-Qur'an mencari. Murojaah tadarus ya. Kembali oh. Hafalannya. Iya, iya. Apalagi kita yang lajahnya bukan lajah Arab ya. Yeah. Yang kadang-kadang nyebut ain sama alif ngain. Ngain. Apalagi orang Jawa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang alhamdulillah. Terus ya apalagi kita yang manusia biasa yang lebih rendah dari Rasulullah. Nah, salah satu untuk melancari lagam bacaan mulut kita ini, sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Betul. Dengan tartil. Kita kan sering dengar ya, waratilil Qur'an tartil. Ya, Qur'an tartila. Jadi membaca dengan tartil, walaupun memang ada beberapa maratibut tilawah. Jadi ada beberapa tingkatan cara membaca Al-Qur'an. Ya. Yang pertama itu ada namanya tahqiq. Tahqiq. Ini tingkatan notnya kira-kira 2/4 lah ya, buat guru yang pengen ngajar anak murid. Iya. Alhamdulillahirabbil. Coba. Nah, itu lebih lambat daripada tartil. Yang kedua, tartil. Tartil itu tenang ya, sambil mentadabburi ayat, terjaga sifatul hurufnya, terjaga ahkamul hurufnya. Teman-teman, huruf-huruf Al-Qur'an itu punya hak masing-masing. Betul? Betul. Bukan cuma kita doang yang punya haknya. Kita makan 3 kali sehari. Ternyata huruf hijaiyah juga punya hak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar ya? Tapi ada yang bilang Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira di mana salahnya? Hah? Ain. Ain sama? A. Alif. Itu artinya beda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya, atau pendidik pemelihara semesta alam. Tapi alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta penyakitan. Iya. Alam benar. Iya Ustaz. Alam penyakit. Hati-hati. Beda dengan alam. Artinya kita harus menjaga hak-hak huruf-huruf hijaiyah. Imam Ali pernah ditanya, Imam Allahumma Ali, Allahumma gfir lana dzunubana. Dzunubana. Beda dengan junubana. Beda dengan junubana. Jadi Imam Ali pernah ditanya, Imam Ali, apakah bacaan tartil itu? Kata Imam Ali, ay tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi memelihara hak-hak huruf itu. Setelah tartil ada namanya tadwir. lebih cepat dari tartil. Jadi lumayan lebih cepat. Di bawah tadwir ada namanya hadr, lebih cepat lagi, tapi tetap menjaga sifat-sifat hurufnya, enggak kenapa-napa. Nah, setelah hadr, di bawah hadr ini yang tidak boleh, hurufnya kusut. Bahkan kata Siti Aisyah, kalau ada orang yang baca Quran hurufnya kusut, tidak jelas, ya. Apalagi bapak-bapak sering tuh yasinan malam Jumat, la ilaha illallah. Udah enggak jelas itu nafi isbatnya kemana? Apa gitu. Tahlilnya? Iya, tahlilnya. La. Ya, itu malah enggak jelas. Lebih baik enggak usah diucapin kan? Iya. Zikir sesudah salat. Ya kan kalau kita lagi wirid setelah sholat, hamlah. Nah, kan beda hamlah. Subhan. Harusnya kan harus jelas subhanallah. Kata Aisyah itu adalah orang yang tidak membaca dan tidak juga diam. Jadi Aisyah tidak menganggap seseorang membaca Al-Qur'an dan tidak juga menganggap dia diam. Betul. Gara-gara dia membaca Al-Qur'an hurufnya kusut, hurufnya tidak teratur. Nah, Ramadan ini bulan diturunnya Al-Qur'an. Bahkan kata Rasul, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an nanti ya'ti yaumal qiyamah bisyafa'ah. Iya, dengan syafaat. Nanti Al-Qur'an ngasih syafaat buat kita, li ashabi, bagi orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai temannya, sahabatnya, yang sering membacanya. Al-Qur'an 30 juz ya? Betul. Benar ya? Betul. Atau di sini ada aliran beda 33 juz. Kemarin yang ikut lomba hafiz Quran di Kalibata City yang diadain sama Ar-Rahman juga, saya tanya, kebetulan saya yang bawa acara juga, hafal Quran berapa? Alhamdulillah sudah hafal Quran 30 juz dan 29. Saya bilang, kok Al-Quran 59 juz katanya. Ternyata juz 30 dan juz 29. Usahain Ramadan ini minimal sekali hatam Al-Quran. Itu kan satu juz itu 10 lembar atau 10 kaca ya. Ada yang 8 lembar, ada yang 10 lembar, tergantung Al-Qur'annya. Kalau Imam Syafi'i enggak, tergantung Al-Qur'annya. Ada yang dia 8 lembar satu juz, ada yang 10 lembar. Oh iya. Iya, kalau memang 10 lembar berarti selesai habis sholat 2 lembar, selesai habis sholat 2 lembar, berarti satu juz tuh dapatnya 30 hari Ramadan. 30 juz insyaallah khatam. Apalagi buat ibu-ibu hamil, ini penelitian, coba minimal sekali dalam 9 bulan dalam usia kandungannya dia hatami Al-Quran sekali. Insya Allah itu bayi yang bakal lahir dari rahim ibu yang menghatami Al-Quran, insya Allah akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz Azhari. Kita ke Mbak Arsy Tagor. Ada pengalaman menarik gak tentang nikmatnya membaca Al-Quran? Memang aku masih belajar banget kan ya, tapi aku selalu berusaha untuk yakin bahwa Allah mencintai proses, Allah mencintai orang-orang yang mau belajar terus gitu. Jadi aku sekarang lagi sering banget datang ke pengajian atau ke taklim yang memang beda Al-Quran. Jadi selalu di mana bukan hanya mendengarkan tausiah saja, tapi memang kita bawa Al-Quran. Jadi selalu di mana-mana aku catat. Jadi ayat-ayatnya memang oh iya ternyata benar, dan itu benar-benar mengenai Ramadan ini aja. Aku tahu bahwa memang kemarin aku datang ke taklim di Bintaro, itu diberitahukan bahwa adanya memang alangkah baiknya kita membaca Al-Qur'an juga, bahkan sampai detail diberitahu bahwa di saat 2/3 malam itu juga luar biasa sekali kalau kita membaca Al-Qur'an, di saat orang-orang pada tidur gimana kita bisa khusyuk membaca Al-Qur'an, mendekatkan diri sama Allah. Dan aku benar-benar bersyukur, kayak setiap kejadian aku yakin bahwa tidak ada satu kejadian pun yang bukan atas kehendak Allah. Betul. Bahkan sampai dengan hari ini pun aku menambah ilmu lagi, dan aku sangat bersyukur sekali bisa ada di sini gitu. Jadi pengennya nggak cuma hanya Ramadan, tapi seterusnya kita terus mewarnai hidup kita sama Al-Qur'an. Betul. Karena kita bisa baca Al-Qur'an tapi kita tidak mengkajinya, itu pasti lain rasanya kan. Betul. Gitu. Jadi aku yakin kalau kita tahu arti-artinya di setiap baca Al-Qur'an, itu pasti lebih mewarnai hidup sih. Betul, lebih mendalami maknanya ya, subhanallah. Sebelumnya saya ke Ustaz Bendri, ada perlu yang saya sampaikan dulu Ustaz. Ini saksikan Hafiz Quran di Trans 7, hasil kerjasama Ar-Rahman dengan Trans 7, yang ditayangkan setiap hari pukul 13.45. Dan jika ingin menjadi penonton langsung, datang ke Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah, sebutkan saja passwordnya Hafiz Quran ya. Jadi nanti langsung masuk, boleh langsung mengambil tempat duduk yang sudah disiapkan. Baik, menarik ya perbincangan kita, obrolan kita di sore hari ini tentang Al-Quran. Ternyata memang Al-Quran begitu banyak yang perlu kita obrolin lagi tentang Al-Quran. Dan memang tidak ada habis-habisnya, Ustaz, ya? Tidak. Membicarakan Al-Quran. Betul. Ustaz, apakah Al-Quran juga bisa membentuk pribadi kita, Ustaz? Iya, pastinya gitu. Jadi kalau kata Imam Malik itu, ketika dia ditanya tentang bagaimana resep mendidik generasi, beliau katakan, lan yasluh akhiru hadhil ummati illa ma usliha awaluha. Tidaklah mungkin generasi akhir zaman diperbaiki kecuali mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki. Artinya generasi terdahulu dengan kerusakan jahiliyah yang luar biasa, di mana Allah sebutkan innal a'rabu asyaddu kufra wa nifaqo. Orang Arab Badui, orang Arab itu sebagai mad'unya Rasul paling kafir, paling nifaq. Ditaklukkan dengan Al-Qur'an. Ditaklukkan dengan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an ini memiliki mukjizat di mana salah satunya melembutkan hati. Kita tahu contohnya bagaimana Umar bin Khattab takluk dengan Al-Qur'an pada hatinya keras. Bagaimana Walid bin Mughirah dalam sebuah riwayat itu hampir saja ingin melabrak Rasulullah. Walid ini dia seorang cendikia, ya, dia yang cerdas di kaum Quraisy. Disebutkan nama Al-Qur'an itu beliau ini meyakini akan datangnya nabi terakhir karena udah tahu dia baca dari kitab-kitab terdahulu ya. Tetapi dia menyangka nabinya itu dirinya dia. Jadi dia GR merasa kapan Jibril lantik gua gitu. Makanya Quran disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajuli minal qaryatin azim. Mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada dua tokoh agung di sebuah dua negeri? Menurut Walid, menurut kepercayaan masyarakat Quraisy, yang pantas jadi nabi itu dua orang. Karena yang disebut yang pantas jadi nabi itu harus orang pintar, harus yang cerdas, yang pandai membaca kitab. Yang menurut mereka yang pantas jadi nabi itu dua. Pertama adalah Abu Umar Mas'ud At-Taqafi dari Thaif, yang kedua adalah Walid bin Mughirah dari Quraisy. Maka Walid menyangka kalau enggak saya sih Abu Umar Mas'ud Al-Thaqafi, ya, tapi tadi kok ditunggu-tunggu Jibril enggak datang-datang. Betul. Pas ketika dia dengar Muhammad, kalau nabi yang ummi, buta huruf jadi nabi, maka dia enggak percaya. Maka dia melabrak Rasulullah, ingin mendebat Rasulullah dan dikompor-komporin sama Abu Jahal. Maka dengan semangat luar biasa datang kepada Rasul, apa yang terjadi? Rasulullah enggak banyak debat. Ini bedanya kalau pengen ngelawan orang debat, nggak usah dengan pakai logikanya, cukup bacakan ayat yang menenteramkan hati. Maka ketika bacakan ayat ini entah niatnya semangat luar biasa, pas pulang dia keluar dengan muka yang merasa malu, tertunduk, ya, awalnya berangkat kayak tentara, pulang kayak Cinderella, kira-kira gitu. Ya jadi malu gitu, tersipu-sipu. Kenapa? Akhirnya ditanya Abu Jahal, ente kenapa tadi perasaan semangat banget? Kata dia, ada sesuatu dari lisan yang keluar dari Muhammad. Makanya kenapa Rasulullah itu gelarnya Sahirul Bayan. Orang kafir Quraisy menyebutnya Sahirul Bayan. Sahirul Bayan itu artinya orang yang kalau ngomong bisa membuat orang lain tersihir. Ya seperti ya, tatap mata saya. Dalam hitungan ketiga, ada jatuh cinta, satu, dua, tiga, satu. Nah, kayak gitu. Yeah, yeah. Dulu, kalau itu pakai bantuan jin, ya. Itu yang terjadi saat itu jin, ya. Kalau Rasulullah nggak ngomong banyak, cukup dibacakan Al-Quran orang langsung. Jawamil Kalim juga, ya. Jawamil Kalim itu istilah Rasulullah kepada dirinya. Anda bijawamil Kalim. Tapi orang kafir Quraisy menyebut Rasulullah Sahirul Bayan. Sama sebenarnya. Sama sebenarnya. Nah ini yang luar biasa dari Rasulullah. Makanya resep pertama menaklukkan hati manusia, menaklukkan hati manusia pertama Al-Quran. Quran baca Al-Quran. Makanya gini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalim dari surat inna sanulqi alaika kaulan faqila. Sesungguhnya aku hendak memberikan kepadamu kaulan faqila. Qaulan tsaqila ini para ulama dan tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maknanya, pertama qaulan tsaqil makna yang berat, perkataan yang berat, artinya dakwah. Atau makna yang kedua disebutkan oleh Mujahid, murid dari Ibnu Abbas, makna dari qaulan tsaqila adalah perkataan yang berbekas, perkataan yang mempesona orang. Maka resep pertama mempesona orang itu bukan dengan belajar teknik komunikasi dari gurunya siapa? Siapa sih pakar komunikasi? Bukan itu. Tapi resep pertama adalah baca Al-Quran. Maka dai kalau dia nggak baca Quran, omongannya cuman masuk kuping kiri keluar kuping kanan, nggak masuk ke hatinya. Sesuatu yang datang dari hati, kata Imam Al-Ghazali, akan masuk ke hati orang. kalau datangnya dari Al-Quran. Makanya sebelum kemarin itu saya istighfar, ya Allah jangan sampai yang keluar itu omongan saya, tapi omongan Allah, karena itu baca Al-Qurannya, itu Al-Quran. Dai kalau nggak baca Al-Quran omong kosong. Iya. Ya omong kosong. Nah yang kedua MC, ada cita-cita jadi MC. MC pengen perkataannya berbekas, baca Al-Quran. Betul. Apalagi guru, sebelum dia ngajar baca Al-Quran. Maka yang terjadi Allah berikan kepadanya qaulan tsaqila. Tiba-tiba murutnya jadi terbengong-bengong, diam. Iya bu, iya bu, kayak tersihir gitu. La yatakallamuna illa man adzin lahu rahman wa qala shawab. Baik, Ustaz, terima kasih Ustaz, mantap banget. Subhanallah. Saya juga pernah dengar satu kisah Ustaz. Ini terjadi di Inggris. Di Inggris ada jauh. Ada iya, jauh. Mainnya sampai ke sana ya. Main layangan. Saya main layangan di Inggris, beli garam ya, garam Inggris. Garam Inggris. Buat penyakit itu dong, apa namanya? Batu ginjal. Buat mecahin batu ginjal. Di Inggris itu ada kisah, ada seorang pendeta, saya lupa nama baratnya. Ini saya dengar kisah ini dari salah satu syekh yang di Azhar. Ketika itu datang ke satu tempat pengajian di Petamburan, di markas FPI waktu itu. Saya datang pengajian di sana. Ini saya Azhar ini cerita tentang seorang pendeta yang datang, ya, yang tinggal di Inggris. Saya lupa nama Inggrisnya. Tapi kemudian dia ini mendalami Al-Quran, yaitu surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar ayat 1 yang menerangkan bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua gitu saja. Bahkan dalam satu hadis maratain gitu ya. Dalam hadis Anas bin Malik itu, kalau nggak salah dia katakan bulan itu terbelah menjadi dua. Tapi si pendeta ini, yang orang Inggris ini, dia dalami surah Al-Qamar itu benar atau tidak bulan pernah terbelah menjadi dua. Dia dalamin saking semakin mendalam itu, dia cari literatur dimanapun apakah benar bulan pernah terbelah menjadi dua. Dicari itu semakin dalam, akhirnya dia semakin cinta dengan Al-Quran, sampai satu titik yang dengan satu peristiwa itu dia penelitian dia yang sudah bertahun-tahun, kalau tidak salah terjadi di awal tahun 2000-an, dia dalami itu. Ada satu peristiwa itu, ada astronot, kebetulan astronot itu dari Inggris, dia pulang dari bulan, penelitian dari bulan, kemudian dia pulang. Ketika astronot itu diwawancarain dalam satu acara talk show di televisi, nah si pendeta ini dia nonton di TV gitu ya. Nah presenter tersebut bertanya kepada astronot, apa yang kamu lihat di bulan yang paling menakjubkan? Nah kemudian si astronot itu jawabnya gini, yang paling menakjubkan di bulan adalah saya melihat di bulan itu ada semacam parit, ada semacam parit yang parit itu mengelilingi bulan. Jadi parit itu mengelilingi bulan, Ustaz. Nah kebetulan si pendeta yang non muslim ini, dia mendengar perkataan, oh parit itu apa? Kenapa bisa ada parit di bulan yang mengelilingi bulan? Dicari literatur lagi, literatur, cari terus. Ternyata parit yang ada di bulan itu adalah sisa dentuman Al-Quran ketika dia terpecah, terbelah menjadi dua, kemudian kembali lagi menyatu. Nah, dentumannya itu menyambung lagi, bulan itu menjadi satu. Nah, menyisakan parit. Jadi itu membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab, gitu kan? Yang benar-benar memang terjadi ketika zaman Rasulullah SAW. Dan si pendeta itu masuk Islam, mengganti nama, namanya menjadi Abu Musa Baidikuk, kalau tidak salah. Namanya Abu Musa Baidikuk, dan Abu Musa Baidikuk ini sekarang adalah pimpinan, kalau tidak salah pimpinan ormas Islam terbesar di Inggris. Gitu ya. Itu saya dengar beberapa. Bukan FPI cabang Inggris, bukan FPI cabang Inggris. Jadi enggak, jadi ya begitulah ceritanya, yeah, begitu. Subhanallah. Jadi memang Al-Qur'an benar-benar yang ya apa ya? Benar-benar terjadi, dan memang dari Al-Qur'an bisa mengajak orang, dan sekarang Abu Musa Baidikuk itu bisa mengajak kaum-kaumnya yang dulunya non-muslim, sekarang semakin banyak di Inggris orang-orang yang banyak masuk ke dalam agama Islam. Baik. Terakhir Ustaz, karena waktu sudah terakhir Ustaz Azhari, closing statement silakan. Yang jelas Al-Qur'an itu yarfa, bisa mengangkat derajat kita. Juga yashfa, bisa memberi syafaat buat kita. Okay. Ya. Dan yanfa, bermanfaat buat kita. Pembacanya, pendengarnya, pentadabburnya, dan rasakanlah kesan-kesan dalam Al-Qur'an. Kalau teman-teman pulang dari sini nanti malam, buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, ya, lihat terjemahnya. Nanti bakal ada yang ngisi di otak teman-teman, pasti ada something yang bisa kita ambil, satu pelajaran. Saya sering buka, baca, renungin ada aja ilmu-ilmu baru, dan semakin kita baca, semakin banyak ilmu itu. Betul. Bahkan ayat yang sudah kita pernah baca, di lain waktu kita baca kembali, ada ilmu baru juga. Betul. Jadi luar biasa, merugilah orang yang hidup di dunia ini, tapi dia jauh dari Al-Quran. Betul. Singkat, gak singkat juga sih. Tenang dulu, Ustaz. Nanti ada pertanyaan dulu. Boleh. Baik. Untuk teman-teman Kegeners, kita buka 3 penanya. Silakan dari, karena akhwat lebih banyak, akhwat 2, ikhwan 1. Oke, baik. Silakan. Silakan maju ke depan boleh, karena mic-nya tidak sampai. Sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum saya mulai, boleh tak tepuk tangannya dulu? Biar semangat. Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paruloji, Muhammad Paruloji dari Stidi Atikma, Jakarta. Okay. Tujuan saya datang sini untuk menuntut ilmu, sekalian belajar juga. Okay. Sekarang ini banyak anak muda di kalangan masyarakat sudah meninggalkan nilai-nilai Al-Quran, atau banyak yang baca Al-Quran tapi tidak membaca artinya juga. Jadi tujuannya cuma kuantitas tapi kualitasnya nggak dibarengin gitu. Jadi nah, terus kemudian bagaimana caranya anak muda sekarang ini begitu cinta ke Al-Quran sehingga akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Bagaimana caranya agar anak muda sekarang ini bisa cinta ke dalam Al-Quran. Okay. Baik itu kalangan ikhwan atau umum. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Untuk semua, untuk kepada siapa? Nanyakan kepada siapa? Untuk kepada Ustaz Brandy. Ustaz Brandy ya, Ustaz Brandy. Oke, okay. Terima kasih. Oke, dari akhwat ada 2 orang, karena akhwat paling banyak nih. Atau dari ikhwan ada yang mau bertanya lagi nggak apa-apa? Silakan. Oke, silakan maju ke depan. Oke. Oke, maju ke depan di sini nggak apa-apa. Ada lagi dari akhwat? 1 orang lagi. Oke. Oke ya, tunggu sebentar ya, satu-satu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri dari SMK Negeri 23 Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bila kita ajak untuk membaca Al-Quran, dia malah menolak. Sedangkan dalam hadis aja, jadi kita dalam mengajak orang itu sempat menyampaikan ajaran apa ya, perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Tapi orang itu malah bilang, tahu apa sih lo? Lo itu cuma anak kemarin, lo belum ngerti apa-apa. Ini hidup gue, lo gak usah ngatur-ngatur hidup gue. Wow, gue. Sedangkan dalam hadis aja dikatakan, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Yeah. Gimana caranya menghadapi orang-orang yang seperti itu? Oke, okay. Terima kasih. Insyaallah nanti akan dijawab oleh Ustaz Bendi atau Ustaz Azhari. Satu lagi, silakan. Lupa yang tadi siapa namanya? Indri ya? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya sama seperti Mbak Indri ya. Bagaimana sih mengajak seseorang, terutama dari keluarga kita sendiri, untuk mencintai dan membuka hatinya, bahwa supaya dia menyadari bahwa Al-Quran itu ialah obat hatinya dia, untuk melembutkan hatinya dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3-3 sebenarnya sama, Ustaz, pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengajak orang-orang, khususnya anak muda, Ustaz, yang selama ini susah Al-Quran itu sebagai pedoman dia. Bagaimana caranya, Ustaz? Hampir sama semua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bahwa penyampai Al-Quran itu pada dasarnya adalah mewakili wajah Allah di muka bumi ini. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi seringkali nyampein Al-Quran menampilkan sifat Al-Mutasyaddid, maha galak. Sehingga bagaimana anak remaja tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kalau apa-apa, neraka kamu. Nggak baca Quran, masuk neraka, dimutilasi malaikat Malik 4 bagian. Dibakar kepalanya, dibikin rendang. Ini yang terjadi sama anak-anak sekarang. Suatu hari saya pernah diminta untuk mendatangi, melakukan survei observasi di sebuah komunitas madrasah penghafal Al-Quran khusus wanita. Ustazahnya saya tahu Hafizoh, dan saya di sana karena konsultan hanya menilai saja. Suatu hari saya melihat dan saya langsung menegur, karena gimana? Dia langsung ketika hafalan begini, katakanlah namanya siapa tadi? Indri ya? Indri. Indri, maju. Al-Adiyat. Indrinya panik kan, karena masih SD. Dia salah baca. Wadduha walai al-Adiyat Indri. Walai al-Adiyat pingsan. Saya marah luar biasa. Saya bilang, Ustazah, maaf, saya personal. Emang gak bisa lembut? Ya gak bisa, Ustaz. Karena ini Quran itu begitu agung, maka tidak boleh kita hinakan dengan tersenyum. Menurut Ustazah ini, saya bilang, Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya lembut, ar-Rahman. Justru Allah, jika seandainya Ustazah mengenakan ini, tidak dapatlah anak-anak remaja ini mencari yang namanya wajah Allah. Maka pertama, siapapun yang menyampaikan Al-Quran, ingat, wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira. Tidaklah kamu diutus, wahai Muhammad, dan ini untuk para da'i, para nabi, kecuali pertama, ngasih kabar gembira. Pertama. Yang kedua, baru nadhira. Jadi kabar gembiranya mana? Jadi yang selama ini adalah banyakkan adalah semua tragedi semua. Semua takut semua. Sehingga beragamanya kita, anak remaja itu semua takut. Ya Rasulullah SAW memberi contoh, ada yang misalnya marah. Ini resep bagaimana. Kata Rasulullah marah mengatakan gini, la taghdab walakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Jadi bukan gini, marah. Ingat, marah malaikat maut menjemput kamu, dicabut keras. Ih, langsung kamu masuk neraka, digoreng-goreng. Ada yang leyeh-leyeh, tahu leyeh-leyeh. Orang lagi jihad, dia nyantai-nyantai, yang lain jihad, dia makan kurma. Maka Rasulullah mengatakan, "Sari'u ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bersegera kamu menuju surga yang seluas langit dan bumi. Maka sahabat ini terkaget mengatakan, emang surga seluas langit dan bumi Rasul? Naam, ya Rasul. Maka dia takjub, bakhin. Dibuang tuh kurma. Ya, bakhin itu apa ya? Dahsyat, ya, luar biasa, ya, mantap, ya, inbox, the ring, semua mereka. Ya, langsung dia keluar, dia buang tuh kurma, ditanya sama yang lain, kamu kenapa buang tuh kurma? Terlalu lama saya masuk surga gara-gara sebuah kurma ini. Subhanallah. Maka pesan pertama buat saya aja, buat siapapun menyampaikan, pertama tampilkanlah sejatinya wajah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi misalnya ke orang tua, balik ke orang tua, pertama rumusnya kalau ke orang tua itu nggak usah pakai ayat. Kalau apa-apa pakai ayat dikira mengurukyah. Kadang kita menempatkan ayat, Ibnu Mubarak pernah mengatakan gini, janganlah kamu membacakan Al-Quran di waktu yang tidak tepat sehingga orang lain menolaknya. Contoh, orang lagi curhat langsung ayat ini gak pas. Mas, bapak gua baru aja nempeleng gua dan itu sebagainya. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, auzubillah, lu mengurukyah gua. Yang dibutuhkan tuh apa? Kuping. Makanya yeah. Rasulullah SAW saat Aisyah curhat, kenapa nafkah saya beda sama yang lain? Saya tuh nikahi perawan ya Rasul, yang lain itu janda. Kenapa saya sama? Rasulullah gak bilang gini, ya Aisyah, Allah berfirman dalam Al-Quran. Gak begitu. Didengarkan dulu, diresapi 29 hari, gak ditegur. Rasulullah nunggu petunjuk. Maka ada saatnya kita diam dan bilang, ya Allah, gitu. Itulah yang disebut mampu kita membuat orang lain. Quran lu nggak sekedarnya diain lisan lu, kuping lu juga dipakai, kupingnya isinya kebaikan. Jadi kalau sama temen jangan apa-apa baru lu maksiat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, udah lu ngerukyah ya, jinnya keluar. Nggak begitu. Jangan sampai Quran disepelekan gara-gara kitanya. Yang kedua, sama orang tua. Rumus sama orang tua ini pakai pepatah Arab, al ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan manusia. Menaklukkan. Kenapa? Makanya enggak usah repot-repot orang tua. Mah, dengar Al-Qur'an gini-gini enggak usah. Pertama apalagi untuk meyakinkan orang tua, bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah tiba-tiba gara-gara kita rajin baca Al-Qur'an, tiba-tiba piring udah bersih semua di belakang. Wih, bersih semua piring mana? Ayo jual, Mah. Enggak, dijual, Mah. Itu bersih emang, tapi enggak ada satu pun kesisa. Bukan, maksud dibersihin. Semua tiba-tiba lantai bersih, lagi capek dipijitin, orang tua ngerasa bahwa bacanya kita dalam Al-Qur'an dampaknya kepada perilaku, dampaknya kepada prestasi. Gara-gara baca Qur'an tiba-tiba IPK terancam cum laude. Wah, yang masih sholat. Wah, terancam cum laude enggak sembarangan. Nah, ini berarti dari mana? Orang kalau ditanya, "Kok lu hafalan lu gampang banget sih?" Alhamdulillah, setiap pagi sebelum baca buku pelajaran, saya baca Quran. Jadinya orang percaya. Jadi maaf, yang hafalan Quran kalau prestasinya jelek, itu jadi bahayanya apa? Allah, gara-gara Quran kan? Nah, makanya lu kebanyakan sih mabok Quran kan lu. Kenapa? Karena kita nggak mencerminkan sifat Quran tadi. Semakin cerdas, semakin pandai. Makanya kalau orang udah benar-benar nih ingin mengajak dakwah sama Quran, saya ingin katakan kalimat singkatnya gini. Tubuh kita yang mengajarkan Al-Quran ini sejatinya mewakili Al-Quran. Ini display-nya kita. Iya. Kalau kitanya sendiri nggak menarik, ya casing-nya aja begini nggak menarik, mohon maaf, orang nggak akan ada yang ngelirik. Tapi kalau casing-nya luar biasa, meskipun cacat sekalipun, orang kagum luar biasa. Contohnya, Anaf bin Qais, ulama yang kakinya pengkor, cacat di zaman tabi'in. Tapi dia di umur 10 tahun hafal Quran dan di umur 12 tahun hafal 200 ribu hadis. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, tak mungkin aku berfatwa kecuali bertanya dulu kepada Ahnaf bin Qais meskipun aku sahabat dan dia tabi'in. Maka ingat diri kita yang merasa ingin menyampaikan Quran, jadilah display yang menarik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Ustaz. Cakap ya. Tadi dari tiga pertanyaan hampir sama semua, Ustaz, pertanyaannya. Kurang lebih sudah di kurang lebih sama ya. Gitu, okay, ya. Sip. Ustaz Azhari, terakhir, Ustaz. Boleh. Iya, ada satu penyakit yang terjangkit di masyarakat kita hari ini adalah permisivisme. Oke. Okay. Jadi lo gua. Lo jangan ngurusin gua. Oke. Okay. Ketika kita dakwah dia bilang, "Udah lo dakwahnya di masjid. Jangan di sini." Benar ya? Ketika kita ngasih nasihat kebaikan, dia bilang, "Udah lo ngaji di sana aja, ceramah di sono aja, baca Quran untuk umur 40 tahun ke atas, gue masih muda." Permisivisme. Tapi memang satu sisi, jadi bukan cuma saya, Ustaz Bendri, Mbak Risti, Ustaz Ambia, antum semuanya, kita semua adalah da'i. Betul ya Ustaz ya? Waltakum minkum ummatu yada'una ilal khair. Jadi disuruh beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, ya. Subhanallah, amar ma'ruf. Dan ingat konsepnya ma'ruf. Ya, uruf. Okay. Jadi menyuruh kebaikan sesuai dengan urufnya juga harus dilihat kondisinya. Okay. Oh, ini anak kan remaja nih. Okay. Berarti gua harus sesuai dengan urufnya remaja. Bahasanya, bahasannya, temanya kayak begini kan remaja. Okay. Okay. Terus cara-caranya, teknisnya, medianya harus remaja. Oh, ini orang tua nih. Sesuaiin juga. Makanya Nabi ketika di Madinah ada seorang Arab Badui, dia buang air kecil di masjid di depan mata Nabi itu. Semua sahabat marah. Bayangin ada orang yang ngencingin masjid, rumah Allah. Siapa yang enggak marah? Sampai-sampai sahabat pengen mukulin tuh orang yang ngencingin. Tapi kata Nabi, "La tuzrimu." Jangan marahin orang dan jangan ganggu orang yang sedang buang air kecil itu. Kenapa Rasul tidak marah? Rasul tahu dia Arab Badui. Rasul tahu dia Arab pedalaman. Bayangkan kalau Rasul marah, lalu Arab Baduinya kaget, dia bawa air kecilnya kemana-mana sambil lari. Betul. Kan satu masjid bisa kotor. Betul. Jadi biarin aja dikata daripada semua masjid, bagus satu tempat aja kotornya. Betul. Jadi Masya Allah, Nabi itu bukan sekedar berbuat baik, tetapi berbuat baiknya sesuai dengan kondisionalnya. Okay. Okay. Jadi mungkin itu buat kita kalau ngasih sesuatu, tadi udah disampaikan, dengan cara-cara yang mungkin sesuai enggak nyakitin orang lain. Sesuai bahasa kaumnya juga kan kita berdakwah. Baik. Sesuai dengan bahasa. Subhanallah. Baik. Silakan Mbak Risti. Terakhir. Ya, terakhir. Aku Hanya ingin cerita sedikit soal Al-Quran, bahwa memang setelah aku menggunakan hijab, aku selalu berpikir aku mau merubah tujuan hidup aku. Kadang-kadang orang punya tujuan hidup, dia pengen sukses, dia pengen kaya, dia pengen bahagia, pengen apa. Tapi kalau aku mau meluruskan niatku bahwa aku ingin bahagia dunia dan akhirat. Subhanallah. Dan dengan begitu, aku menyadari bahwa kita mesti ikutin pedoman hidup kita. Dan Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Betul, betul sekali. Dan karena buat aku, Allah menciptakan manusia itu pintar. Bahkan membuat mobil aja, buat nyalain mobil ada pedomannya. Betul. Ada buku panduan. Begitu juga dengan handphone, benda apapun. Bahkan kalau perempuan ya beli lipstick aja kita tahu pakainya di mana, di bibir. Betul, gitu. Betul. Dan ternyata memang subhanallahnya adalah kita nih manusia punya buku pedoman. Dan buku pedoman kita adalah Al-Quran. Jadi aku yakin kalau kita mau lurusin niat untuk bisa bahagia dunia dan akhirat, caranya adalah ya kita baca Al-Quran, kita amalkan juga apa isinya Al-Quran, insya Allah kita bisa jadi lebih Quran. Betul, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, tiga bintang tamu kita, narasumber kita sudah menjelaskan beberapa hal yang insya Allah juga bermanfaat buat kita. Dan kata guru kita Ustaz Bakhtiar Nasir, manusia yang tidak ada Al-Quran di dalam hatinya bagaikan bangkai yang berjalan, begitu Ustaz ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi sesuai dengan tema kita yang insyaallah lezatnya Ramadan bersama Al-Quran. Terakhir Ustaz, silakan untuk menutup dengan doa. Silakan Ustaz Dendri J. Surahman. Mari kita yang hadir di sini, ini waktu yang mustajab untuk kita meminta kepada Allah di penghujung waktu kita yang hendak berbuka, dan kita khusyukkan, tenangkan diri kita untuk bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan juga berdoa untuk kebaikan hidup di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kamin bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma antar rabbuna la ilaha illa ant. Khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'a. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabulaka bi ni'matika 'alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arnal haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al hulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Oma dzakirna minhuma nasina walimna minhuma jahilna warzuqna tilawatah ana alaili wa tarafan nahar wajalahu lana hujatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allama tahhir qulubana minan nifaq. Al-matahir a'malana minar riya', al-matahir sifatana minal kibir wal hasad wal bakhil wal ijabin nafs. Allama tahir ahlaqona minas su'i birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Ustaz Azhari, Ustaz Ben Dijis Roman, Mbak Risi Tagor yang sudah menyempatkan waktunya untuk acara Kigen pada sore hari ini. Mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila ada kata-kata yang salah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.